Jadi kita gak boleh berputus asa sekecil pun. Gus, kalau aku pun bar ngaji, kalau yang pengen sholat, terus begini kalau kerja meneh, begini kalau sholat meneh, terus sholat maksiat, sholat maksiat, sholat maksiat, ini aku pripun Gus. Duk, menung sholat dibagi telu tak kandani. Nomor siji, amar ma'ruf nahi mungkar. Sing apik dilakoni, sing bosok ditinggal. Iki sing paling ideal. Apik terus rata tuh tidak salah. Kira-kira zaman saya ini ono apa ora? Apik tok belas rata maksiat. Saat ini kira-kira antara apa mboten? Umpama ono itu satu di antara 10 juta orang. Aku rung iso ngono kuwi. Sing nomor loro. Kelasnya apa? Gelem tuh mindah apik, tapi yo gelem tuh mindah elek. Yang baik dilakukan, yang jelek juga dilakukan. Sholatnya ho, mabuknya ho. Sholatnya ho, ciyune ho. Kuwi jenenge amar makruf nyambi mungkar. STMJ. Sholatnya terus, maksiatnya jalan. Mabuk, tapi pengajian jadi lemangkat. Saya dulu pernah mengatakan begini, cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu aja melu-melu maksiat. Pernah gak mbak-mbak kadang-kadang kerungu adan moro-moro nangis? Atau kerungu ngaji moro-moro nangis? Atau malam bodoh raiso mulih nih gini kerungu takbiran. Allah, Allah, Akbar. Nangis apa buatan bu? Nangis. Berarti jenengan ki luwe ape daripada kalah ngaku menang malah takbiran. Sing bener ki ngoten niku. Kelingan dosa malam takbiran nangis. Ora kok urung bodho wis takbiran. Wong peko. Wong mbak-mbak ngebong ngerti kok. Mosok kono ora ngerti, tuman. Mbok nangise mergo kelingan mbok ne, mbok nangise mergo kelingan keluargane, mbok nangise mergo kelingan dosane, kelingan salah, tetep wae begitu kowe iki iso nangis. Berarti masih ada tanda-tanda ketuhanan di dalam hatimu. Wong cirine wong iman kuwi apa? Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Awak mungkin begitu tak undangi ngaji ngoten, ayo Mas ngaji, dibantu Mas Nuk, dibantu Mas Indra. Kok gelem teko? Berarti hati mungkin jadi dadi omahe Gusti Allah. Tapi lah awakmu diajak ngaji ini, ayo ngaji karo Gus Miftah, jawab, wes tahu. Hati-hati. Hati-hati. Wes esok tamumu rano bola sepi berminggu-minggu, kowe donga, ya Allah, kirimkanlah kepadaku tamu. Malaikate bengok, wes tahu. Ngos. Tahu diajak ngaji kok jawabe wes tahu. Maka semua yang hadir, yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya hormati, lah ora iso dadi sing nomor 1 minimal sing nomor 2 iki mau. Sing paling bosok iki apa? Nomor 3. Lah nomor 1 mau api banget, ora tau tumindak elek, nomor 2 tau tumindak elek, ya tau tumindak apik. Nomor 3 sing paling bosok apa? Elek terus belas ora tau tumindak apik. Tidak ciloko mencit bendino maksiat tok sholatnya belas, bendino maksiat sodakoe belas, poso yo belas, ngaji yo belas, diajak tuh mindah apik yo belas. Na'udzubillahi min. Maka ini baru pertama, dan karena waktu saya mepet-mepet banget, saya masih ada pengajian lagi di LPP, kemudian harus terbang ke Palembang, gak bisa berlama-lama. Tapi saya bersyukur alhamdulillah ibu-ibu bisa menemani kita pengajian malam hari ini. Kula tak takon, kira-kira lak pengajian ngoten iki teng mriki digawe rutinan purun apa mboten? Purun. Keberatan apa mboten? Tidak. Mboten usah nyediake napa-napa, konsumsi tak gawake dhewe. Amin. Karena begitu cintanya aku sama kalian. Amin. Tapi tolong kalian jangan mencintai saya. Mencintai ilmunya katanya. Ilmunya. Yos, mencintai saya enggak apa-apa. Tapi tolong jangan keloni saya. Ndak tuman. Orang aja nih. Kalau ini buatan aku mendel buron. Maka atas izin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mulai hari ini, dan saya berharap besok Ramadan saya masih ada waktu di Jogja. Nanti pas Ramadan barangkali bisa kita kumpulkan Mbak-mbak Sarkem sama Mbak-mbak Ngebong di satu tempat, kita buka puasa bersama. Nanti bulan puasa tak golek nggon untuk buka puasa bersama. Sopo ngerti nduk sing titik ngene iki bakale dadi penyelamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an mengatakan fa may ya'mal miskala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik pasti ada balasannya, dan sekecil apapun perbuatan jelek pasti ada balasannya. Maka jangan pernah berputus asa. Saya meyakini begini. Saya mau tanya, mohon maaf, tolong jawab. Wong sak meneh mbah niki, kula tak takon jawaban. Ana ora sing pengen dadi penghuni Ngebong seumur hidup? Mesti ora ana to? Kepengin dadi tobat ta nggih? Nggih. Iki barangkali kene sing golek modal. Carane kudu golek modal dodolan kroto, Gus. Napa niku kroto? Pakan manuk, Gus. Oh, pakan manuk. Pakan manuk. Belong ke bunga waktu ini, kroto, kroto, kroto, kroto. Saya yakin pasti akan ada titik berhentinya, Pak Camat. Kita yang berada di luar sana, kalau kemudian belum bisa berbuat seperti ini, minimal itu mendoakan. Siapa tahu doa-doa orang di luar sana mampu mempercepat datangnya pintu tobat untuk kita semuanya. Dewi ini malah dilaknat, dinyak, dionek-onek. Kui kira-kira orang mempercepat tobat malah mesti ngelawan. Gini atau betul? Makanya yang kita lakukan hari ini adalah tidak untuk menghina, tidak untuk melaknat, tetapi untuk membantu dan menolong. Siapa tahu dengan seperti ini mampu mendatangkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan solawat. Nanti kalau ada Mas Yuliono sambil makan, ada Yuliono di sini. Nanti setelah ini Yuliono menghibur mbak-mbak ya. Tapi tolong mbak-mbak nanti cukup mendengarkan, jangan lihat mulutnya kelompok. Salamullah ala yasin habib.